warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هم الله بابا بابا saudara saudara serta anak-anak buya yang saya sayangi tambah dengan ibu-ibu pemudi-pemudi yang Buya cintai. Sekarang sudah 13 Rajab. Besok 14, 15. Setelah itu Sa'ban datang. Biada seman saya dengar kajian beliau bahwa Rajab ini banyak amal-amal yang kita kerjakan pahalanya besar, yang tak boleh ada mengada-ngada. Khutbah Jumat kemarin beliau juga telah terangkan seluas mungkin hal-hal yang tidak dikerjakan Nabi dan hal-hal yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nifasabit hari ini, besok, dan 15, 3 hari dalam sebulan. Ya, antum yang punya azam yang kuat, yalah bersama-sama kita. Setiap bulan tuh ada 3 hari berturut-turut tuh, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan bulan Miladiah. Puasa itu adanya di bulan Hijriah setiap bulan ini. Di samping Kamis dengan Senin. Kemudian hamba Allah, apa yang dibilang oleh protokol tadi benar adanya, bahwa pagar perempuan hari ini alhamdulillah selesai tuntas, dan Senin besok tinggal lagi finishing sedikit saja hal-hal yang dianggap perlu rasanya itu dikerjakan oleh tukang. Sesudah itu menjurus kita ke pagar laki-laki. Kenapa di pagar untuk laki-laki itu? Karena bulan Ramadan itu selalu kami kehilangan. Jadi untuk mewaspadai hal-hal yang tidak bagus, kami pagarlah. Yang sangat penting sekali hari ini adalah dapur untuk anak perempuan kita, karena ada 30 kompor yang belum punya dapur. Yang masuk itu kan anak yatim piatu, yatim. Mereka tentu tidak punya banyak persiapan. Terpaksa juga dia bikinkan dapurnya, dapur papan saja. itu 8 ruangan dengan total harga 80 juta bahan dan upah. Ini buat antum beribadah luar biasa ini. Kami sudah perkirakan dengan pondasinya serta tiang dan dindingnya papan itu menghabiskan 40 juta lebih kurang, dan tambah dengan pintunya, kunci-kunci seluruhnya serta upah tukang. Dan tuntutan ini sampai tanggal 23 Mei orang sudah selesai, karena anak sudah masuk semua. Hari ini tidak temuan lagi di dalam asrama yang lama. Anak-anak kami dua asrama dalam lokal taruhnya, karena asrama tidak mencukupi, taruh dalam lokal. Lokal tentu tidak ada dapurnya. Ini 30 di lokal itu, 15-15 satu lokal. Dapurnya susah pula. Ini juga buat antum yang ingin berinfak, silakan. Amba Allah, karena kekuatan kita mendidik umat, saya pribadi tak terpikir lagi bagaimana cara cari uang. Karena 24 jam saya duduk dengan mereka. 24 jam saya duduk dengan mereka. Pagi, sore, malam, subuh. Tidak terpikir lagi oleh saya dagang ke atau lain-lain. Sehingganya terhalang sedikit pembangunan. Tapi Allah barangkali mentakdirkan demikian hingga antum dapat beribadah. Ya, berinfak sedikit sebesar gunung rasanya. Inilah informasi dari protokol dari saya tambah. Baiklah, kita teruskan pelajaran. Ini pelajaran yang pertama ini. Pertanyaan pertama, masih ingatkah atau tidak ingat lagi? Apa bunyi pertanyaannya? Ma haddut tauhidi wa ma aqsamuhu. Apakah batas tauhid dan pembahagiannya? Kalau antum berjalan mulai beranjak dari sini hingga sampai batas itu, baru perjalanan antum dinilai sempurna. Antum musafir dari sini ke Pasir Pengarayan umpama, baru dinilai sempurna apabila benar antum sampai ke Pasir Pengarayan. Tauhid kita pelajari, baru kita sampai diakui tauhid benar apabila kita sampai ke batasnya. Apakah batas tauhid itu? Elok lah ngaku lah nak daripada bagi pikir je kan. Elok lah ngaku lah. Tapi nak jawab lah. Baiklah. Dengar baik-baik. Ini bahasa Arab dia saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Batas tauhid adalah perkam pertama mengumpulkan seluruh macam-macam tauhid di batin. Apa macam tauhid? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Itu sebincang itu sebab dalam sifat 20 tidak ada pembagian kau kira. Dalam wujud ke dalam bakar no aja dong. Kau bertemu dia apa bekok paicai kitab menyuruh ada boleh 1 juta. Untuk konten pun tak luto itu. Makanya tauhid awak dulu melenceng ke mana-mana do. Maka diperbaiki. Paham kan? Batas tauhid ada al-jami'u li kulli anwa'ihi. Mengumpulkan di dalam batin kita, keyakinan kita, semua macam tauhid itu. Itu dulu. Tauhid itu bagaimana? Rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Jangan sampai hilang, lupa pun dia uliah. Dan itu akan dibawa jalan tu terus. Dia mati. Jangan makan gula parmin ya, habis lah tu hilang aja perasaan gula parmin dia leh. Anda cara itu rakhi. Kau nanya balik lah balik. Tiba rumah hilang pula balik jalan tu. Nak cair ulang lah balik. Abi dia itu juga katung. Jadi batas tauhid itu pertama kumpulkan dalam batin keyakinan yang sangat tertancap dalam kalbu kita, macam tauhid itu tiga. Siapunya membantah, lopinya menggonggong. Mana pulau kang nyenyen, tak pernah ada dangau dah wajah dulu dah ni tu. Lopeng menggonggong, kafilah akan jalan juga. Kan jalan tu? Ha? Labion taru. Tak sawali oleh tu. Putih yang kantian gua, kan di lopeng tidak. Kan jalan ya? Ha. Tak pernah belajar. Alhamdulillah Allah takdirkan kita betapa perlu belajar. Yang kedua, ilmui. Pelajari satu-satu. Apa tauhid rububiyah, apa uluhiyah, apa asma sifat. Ketiga, yakini seyakin-yakinnya. Nendak lokang dek panai, ndak lapuk dek hujan. Iko warisan Nabi. Seluruh para Rasul dan Nabi ini warisannya. Dari dulu, semenjak Nabi Adam hingga sampai kiamat nanti, ndak akan lapuk dek hujan, ndak lokang dek pa, dek panai. Dibubuk layu. Iya tu. Dianjak layu dibubuk mati. Itu ah. Apa ya lo, petata peti itu Pak Zuar. Janjak layu di bubuk mah mati. Itu nan tauhid itu nan keyakinan. Boleh? Mau boleh? Ngompe. I'tirafu akui. Akui zahir batin. Jangan percaya oleh yakin tido. Tak boleh. Akui sedalam-dalamnya dalam kalbu kita. Inilah yang tauhid yang benar. Tidak ada ragu. Iyonya nang poin dak. Ada. Tunggu dulu, pikir dulu, jan. Akui i'tiraf. Sebab syarat taubat ni juga diakui kesalahan. Kedahulu kita akui baru kita minta maaf. Ini minta maaf tapi tidak diakui kesalahan, siapa mau maafkan? Ondek patang nis. Ai Sabtu dulu ketemu awak. Ndak ketek jenggo awak nampak dia danda. Tak sobik dan di umat anis ai ko jenggo. Berdoso dan aso dan aku ipa yang maafkan. Lai ai kan bagus silang doso. Berdosa di hadapan Allah, aku ya Allah saya berdosa pada engkau. Iman saya menipis ya Allah. Selama ini saya belajar tak apa-apa yang saya pelajari. Sehingganya keyakinan saya itu ngambang. Solat saya ngambang. I'tiqad saya ngambang. Akui. Yang kelima, imani sebagus-bagusnya. Setiap iman, dah jelas percaya itu. Imani sebaik-baiknya. Bahwa Allah Esa. Sifatnya Esa. Perbuatannya Esa. Nama-namanya Esa. Tak satu pun bisa ditandingi. Itu untuk iman itu. Yang keenam, la syarika lahu wa la masila lahu fi kamalihi. Tidak ada Allah bergabung dengan makhluknya. Tidak ada satu pun yang bisa mencontohi dia. Terhadap kesempurnaannya Allah. Nomor tujuh. Dia punya hak uluhiyah. Hak ibadah itu dia yang punya kewajiban kita melaksanakan. Tak ada satu pun makhluk Allah yang punya hak untuk diibadahi. Diibadahi tidak ada. Berubudiyah kepada makhluk Allah enggak ada. Allah yang punya. Ini pada batas tauhid. Itu batas tauhid. Ulang kembali. Pertama, kumpulkan seluruh pembagian tauhid di batin, jangan sampai lupa. Kedua, ilmui satu-satu, dipelajari elok-elok. Ketiga, yakini, saya yakin-yakin, yakinnya, tak ada ragu. Keempat, akui sedalam-dalamnya. Kelima, imani seelok-eloknya. Esa betul Allah itu dalam semua sifatnya. Dia tidak bersyarikat, tidak seorang pun yang bisa mencontoh dia. Hak uluhiyah dan ubudiyah Allah yang punya. Yakini itu. Berarti kita sudah mulai sampai ke batas tauhid. Tak ada ragu, la raiba fi, tak boleh. Baik, kita ulang lagi. Apakah tauhid rububiyah? Huwa al-i'tirafu bi-infiradir rabbi bil-khalqi war-rizqi wat-tadbiri wat-tarbiyati. Tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah itu punya sifat Rabb, sifat rububiyah, akui esanya Allah dalam mencipta, esanya Allah dalam memberi rezeki, esanya Allah dalam mengatur dunia ini, esanya Allah dalam mendidik dunia ini. Saya sering bilang sama anak-anak, kalau tidak adalah tarbiyah Allah terhadap cacing galang-galang kamu, pagi-pagi nonjol dia sini, malam nonjol dia sini, dia tengah hari dia mau makan dia keluar dia gini-gini. Tapi tarbiyah Allah berada dalam kau taruh di usus itu, tunggu makanan, makanlah situ. Kalau kau memberikan penyakit kepada orang yang punya, kau patut diracun, namanya racun cacing. Kalau dia beri mudarat, bunuh dengan baik. Pernahkah dia berontak keluar dari itu? Pernah. Tarbiyah Allah. Apa yang menganggu anak? Waktu ini, itu logika yang bisa diterima oleh logika pula. Macam itu. Sudah diatur, sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam ini. Ada yang jinak saja dia binatang buas sebenarnya, tapi jinak aja tidak apa nama lawan di toko, no kepolon, nyau nyau nyau, datanglah beliau. Kalia, adon anda boleh di sini tuas kete jo, nyunya, ulah kobra. Luar biasa. Pernahkah kutu perempuan itu berada jenggot kita? Tak pernah, padahal kita bergabung dengan perempuan. Tapi tidak pernah kutunya pindah ke sini, tetap di kepalanya dan di tangkuknya, bertelur di situ, beranak di situ, makan minumnya di situ, terberaknya di situ, mati juga di situ. Lah mati kutu di tangkuknya, bang. Pernah pindah pergi tak? Sudah diterbiah oleh Allah akhir aziz. Mudah-mudah aja contohnya. Jangan melangi ketujuh lah contohnya dan di lingkungan awak aja lah. Ada kayak awak aja. Dan tidak pernah tunggu besang di kota. Ada kepinding besang di kota tu? Tentu kepinding. Hei, dulu kami lolok di Lapio. Di rumah habis kepinding. Busuk di bagian. Makan malam hari. Kan iya pak? Tidak pernah pula dia bersarang di ketiak kita. Kenapa pun bulu ketiak itu padat. Diam aja dia di kasur itu. Makan tidur di situ. Dan dia atur kok. Menyakiti dia bunuh. Fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata wa iza qataltum fa ahsinu qitlata. Apabila kau membunuh, bunuh dengan baik. Apabila menzabih, zabih dengan baik. Tajamkan pisaunya. Ikutkan syariatnya. Jamin nontak aja dari telingo ke telingo, panggang sudah itu makan. Itu ndak wong awak dulu. Wong sebelah itu ndu. Kan ya? Ah, tontur aja lo. Nambuh ontak ke kuping aja dah. Macam itu caranya. Ini jadi akui esanya Allah dalam mencipta, esanya Allah dalam memberi rezeki, esanya Allah dalam mengatur, esanya Allah dalam mendidik. itu namanya tauhid rububiyah. Saya katakan nang tau. Tauhid uluhiyah. Esakan Allah dalam ibadah. Yang namanya ibadah, apapun ibadah yang disyariatkan oleh Allah, milik Dia, bukan milik makhluk yang lain. Esakan. Berapa banyaknya macam ibadah, silakan pelajari satu-satu. Esakan dia dalam beribadah, ikhlaskan dalam beribadah. Jangan diikutkan dengan syirik. Jangan diikutkan dengan syirik dalam berobat. Tadi Buya masih menerima tamu yang beliau ini dahulu dia kepala rumah sakit EK Hospital. Tadi datang dia ke rumah bercerita bahwa sejauh manapun kita jauh berjalan dalam mencari rezeki, kalau tidak kita kembalikan kepada Allah, ngambang hidup, miliaran pun duit entah kemana-mana perginya. Tapi kalau dekat dengan Allah, luar biasa barokahnya. Hari ini saya dulu jadi kepala hospital, saya berhenti, saya biar tak dapat saya bergabung dengan anak istri saya, ibadah saya kurang jadinya. Waktu tidur saya tak dapat tidur. Kebetulan beliau dokter bedah pula. Jam 1 bangun bedah, jam 2 bangun bedah. Amal ibadah kurang. Salat tahajud tak dapat. Salat sunat sembarangan saja. Berhenti saya dekat dengan ilmu. Luar biasa. Kalau tidak hampir-hampir syirik terbikin. Wah ini akhir aziz, kalau ada begitu, para pembesar-pembesar kita dalam pengetahuan dan ilmunya, begitu cara berpikirnya, dunia ini rahmat ini, barokah turun dari langit. Saya berharap mudah-mudahan seluruh dokter-dokter yang saya temani itu, yang saya kenal itu begitu tidak berpikir. Sebab dia bilang ada satu dokter itu yang pendapatan bulanannya 2M. Itu gimana? Luar biasa itu. Praktek bedah. Tapi dia tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi ibadahnya asal-asalan aja. Alhamdulillah dengan dekat dengan ilmu, bisa kita mengaji, rezeki sedikit barokah. Ini beliau tuturkan, berhenti diadai kepala hospital, EK hospital. Jadi biasalah dia, dagang biasa. Karena terganggu, ilmu terganggu, ibadah tak sempurna. Jadi ini kalau kita mengesakan Allah dalam bentuk ibadah apapun yang disyariatkan Allah, ikhlaskan dia, mutaba'ah sesuai syariat. Sesuai syariat. Tak boleh syirik dan tak boleh diganding dia dengan syirik. Selesai insyaAllah. Kemudian tauhid asma'us sifat, yaitu tetapkan semua apa saja yang ditetapkan Allah buat dirinya. Tetapkan oleh kalian apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, atau apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah. Yakin itu. Tetapkan. Namanya banyak. Dulu kita pernah pelajari nama yang diajarkan pada malaikat, nama yang diajarkan pada manusia, nama yang belum diajarkan sampai kiamat nanti. Banyak nama Allah. Tidak sedikit, karena Allah Ghani, Maha Kaya. Dia tidak kekurangan nama. Dia tidak kekurangan sifat. Dia tidak kekurangan kerja. Dia tidak kekurangan cita-cita. tak pernah ada Allah ghani. Tetapkan kerja kita, hanya tetapkan saja apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya, dan Rasulullah juga menetapkan untuk Allah, tetapkan oleh kita, jangan dibantah dan jangan dipertanyakan. Berarti kita telah meyakini tauhid asma wa sifat. Sudah kita bantah kemarin, ada nama Allah Qadim dengan sifat kedam, tak ketemu para ulama membantahnya. Kenapa kita tukar? Kenapa kita tukar? Sebanyak itu nama Allah, Allah Maha Kaya. Untuk itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, yakini itu sampai kita ke batas insyaallah. Kalau enggak, masih jauh perjalanan. Soal yang kedua, apakah rukun iman terhadap nama Allah dan sifat Allah? Kita meyakini asma'ul husna itu punya rukun. Rukun asma'ul husna itu wajib kita yakini dan kita pelajari. Ma hiya arkanul iman bi asma'illahi wa sifatihi? Apakah rukun iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Saya jawab. Mengaku je. Mengaku ulang balik. Diulang kembali. Kaji nguping. Jadi masuk siku kalu kerana siku lupa aja. Diulang balik. Kita meyakini nama Allah dan sifat Allah itu punya rukun tiga. Berapa rukunnya? Tiga. Pertama, imanun bil asma'il husna kulliha. Imani yakini, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu punya nama al-husna, nama yang baik. Arti baiknya apa? Apa yang dinamai itu yang dikerjakannya, itu yang punya sifat dia, semuanya bermanfaat buat makhluknya, itu yang baik. Nama awak elok, tapi tidak bermanfaat untuk uang dah. Sifat awak tidak sesuai dengan nama awak dah. Allah, namanya sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan iradanya, sesuai dengan rububiyahnya, uluhiyah, semuanya bermanfaat untuk makhluk. Husna. Dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jangan condok keyakinan potang je leh. Apa anak dan dek domom joko-joko? Tukau nomo, salah nama apa je dulu? Tukau lah nomo. Dari Abdul Aziz. Betukau. Kesapa? Tumijan. Domom je leh. Tukau lah beliau. Habis di itu aja. Keyakinan salah. Bisakah makhluk Allah memberikan ancaman kepada makhluk? Tidak bisa. Allah yang berikan. Asma'ul husna semua bentuknya bagus buat zat Allah dan buat makhluk Allah. Yakini itu pertama. Imani bahwa Allah itu punya nama yang bagus, yang bagus-bagus. Bukan bagus menurut kita, tapi bagus menurut Allah dan manfaatnya buat kita. Yang kedua, yakini, imani apa saja yang ditunjuk oleh sifat itu. Apa saja yang ditunjuki oleh sifat itu. Allah punya nama Aziz. Dia menunjukkan bahwa Allah itu perkasa luar biasa. Tak satu pun makhluk Allah, berkumpul semua makhluk Allah untuk menandingi Allah dalam keperkasaannya, tidak bisa. Dengan nama Al-Aziz itu Allah tunjukkan bahwa zatnya itu betul-betul maha perkasa. kalau nama awak Aziz tapi awak lo loyo. Hah? Nama mak Abdurrahman tapi bakhil. Abdurrahman, Abdurrahim galak. Tak cocok. Abdul Kudus tidak pernah suci. Abdul Jabbar enggak kuat. Melebel. Namu ancah tapi enggak sesuai dengan si sifatnya. Allah tidak demikian. Itu imani oleh kita sebaik-baiknya sifat itu punya tunjukkan. Apa yang ditunjuk oleh sifat itu? Yakini, jangan diragui. Ya oleh contoh itu nyenang. Jan. Yang ketiga, imani seluruh hukum yang dilahirkan oleh sifat Allah dan seluruh yang berhubungan dengan itu. Hukum yang dilahirkan oleh sifat Allah dan nama Allah dan apa saja yang bertalian dengan itu. Contoh, Allah Alim. Dia memiliki sifat ilmu sempurna, meliputi segala semuanya ini, segala sesuatu ini. Dia Qadir, punya kekuatan yang paling agung. Tak satu pun makhluk yang bisa menandingi kekuatan Allah. Dia Rahim, punya sifat Rahman, sifat rahmah wasi'ah. Dia akan menyayangi orang dikehendaki tanpa ada batas. Inilah rukunnya asma sifat. Pertama tadi, imani bahwa Allah itu punya nama yang banyak, yang tidak ada terhingga. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Kedua, setiap nama dan sifat itu punya tunjukan, punya dalil, punya arahan. Apa yang diintai ini, tahu dia. Apa maksudnya? Ada. Tidak hanya memberi sekedar nama. Itu kan apalah sekedar nama. Hah? Ya kan? Kemarin ada bahasa itu tuh. Selamat Hari Natal, boleh saja. Itu kan sekadar kata-kata. Boleh kita orang Islam menyebutkan Selamat Hari Natal. Itu kan sekadar kata-kata. Tidak tahu dia apa ada hakikatnya itu doa. Kalam itu doa. Tidak bisa menghambur-hamburkan kata yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebahagian dari kebagusan Islam seseorang, dia selalu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada gunanya, keluarkan itu apa? Oh, dapat pangkat dan sesuatu itu, ada hadiah sekian puluhan juta, enggak ada, apa gunanya? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagus Islam antum kalau antum suka meninggalkan kata-kata, perbuatan, sifat apa saja yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Bagus kita. Iko keden-keden tu, awak ada fatwa baca. Ngomong, akhirnya umat yang bodoh tersesat. Jadi nama Allah bukan sekedar nama. Husna, dia punya hukum yang dilahirkan oleh nama itu. Dia punya tunjukan khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Khabir. Apa arti harbi akhabir? Memberitakan seluruh perbuatan makhluk ini, tersembunyi atau tidak sembunyi, sengaja tidak sengaja, kecil besar menengah, sekarang atau akan datang atau yang telah lewat, semuanya akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang tersembunyi. Al-Khabir. Dan beritanya itu semuanya untuk memberikan kemanfaatan untuk umat, agar umat jangan berbuat macam-macam, nanti beritanya jelek. Beritanya jelek. Ini semuanya. Yang ketiga, nama Allah dan sifat Allah itu akan melahirkan hukum dan semua yang berhubungan dengan itu. Kita yakini, tidak kosong, tidak kosong. Nama kita ada namanya Ba'du. Apa itu artinya? Hah? Kan kosong. Nama kita Ulis. Apa artinya? Kosong. Lihat terbayang tuh. Saufatu da'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum. Di hari kiamat nanti nama kalian tuh itulah panggil kalian di dunia, nama kalian itu panggilan kalian oleh Allah di akhirat. Dan bin sanu nama ayahmu tidak akan berubah. Untuk itu perbaiki nama, jangan asal bikin nama aja. Namo no buju no utiong, tapi itu namo aja dulu zaman dulu. Ada namo buju ikan nih pak, buju kan no utiong sope. Iyo, aduh aja. Mungkin ada lagi puyu tembam kayak. Puyu tembam. Nggak sampai waktu. Inilah sebagai ulangan pelajaran kita. Karena tadi terbayang oleh saya, ibu-ibu saya ajarkan ini, bapak-bapak belum. Tidak diulang pelajarannya. Terbayang, saya bawakan kembali. Supaya matang tauhid kita. Tala asma'si sifat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.